بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita masih melanjutkan pelajaran kita membahas syubhat yang dilancarkan oleh kaum musyrikin, para penyembah kuburan, di mana sampai kita terakhir pada syubhat yang ke-9, maka kita akan masuk kepada syubhat yang ke-10. Nah, syubhat yang ke-10 ini mirip-mirip dengan syubhat yang ke-9, sehingga insya Allah tidak akan terlalu sulit untuk memahaminya. Qala rahimahullahu ta'ala, fata'ammal hadhi syubhah, wahiya qawluhum, tukafiruna minal muslimin unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusallun wa yasumun. Kata mereka, nah ini tuduhan sampai sekarang ya, tuduhan orang-orang para penyembah kuburan ini sampai sekarang ya, mereka mengatakan kalian mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah, mereka juga sholat, mereka juga berpuasa. Kenapa kalian kafirkan? Sampai sekarang mereka menuduh kita seperti itu. Ketika kita mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan, datang ke kuburan, minta-minta ke kuburan, kita katakan itu jelas kekufuran, maka mereka mengatakan bahwa kalian ini tukang mengkafirkan kaum muslimin, kata mereka. Maka coba perhatikan ya, ini bantahan yang sangat kuat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, thumma ta'ammal jawabaha fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq. Masya Allah, barakallah, barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi Syekh. Ya, maksudnya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau atas kesungguh-sungguhan beliau menjelaskan kepada kita, menyingkap dan membantah ya kerancuan para penyembah kuburan ini. Coba apa kata Syekh? Ya, fa innahu min anfa'i ma fi hadhil awraq. Apa yang saya sampaikan ini adalah perkara yang paling bermanfaat dalam lembaran-lembaran ya tulisan saya ini. Coba lihat bantahan terhadap ucapan mereka. Wa minad dalili ala dzalika aidan mahakallahu an bani Israil ma islamihim wa ilmihim wa salahihim. Annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Apa yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel, ketika itu mereka dengan keislaman mereka, dengan ilmu mereka dan dengan kesolehan mereka, mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Simpan dulu ini, simpan. Ya, ayat ini disimpan dulu. Nanti kita akan bahas. Wa qawlu unasin minas sahabah ij'al lana dzata anwat. Ya. Demikian juga ucapan sebagian para sahabat, ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon dzatu anwat. Sudah lewat ya pembahasan kita tentang dzatu anwat ya dalam qawaidul arba, demikian juga diulang lagi dalam pembahasan kitab tauhid ya, dalam hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi, mereka meminta dibuatkan pohon untuk diambil keberkahannya, ingat ya. Ya, fa halafa nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadza nadhiru qawli bani israil ijalana ilahan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersumpah kemudian mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh para sahabat itu sama dengan ucapannya Bani Israel. Nadhiru qawli Bani Israel. Sama dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel. Ij'al lana ilahan. Ya. Jadikanlah kami sebuah sesembahan. Ya. Mereka bersyahadat. Mereka sholat. Mereka puasa. Dan Bani Israel di masa Nabi Musa, mereka adalah pengikutnya Nabi Musa. Tapi lihat, mereka meminta untuk dibuat apa? Sesembahan. Mereka meminta dibuatkan apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada Bani Israel pengikutnya Nabi Musa dan terjadi pula pada sebagian sahabat yang baru masuk masuk Islam. Ya. Jadi apa mungkin orang itu melakukan kekufuran setelah keislaman mereka? Tapi kemudian mereka mengatakan lagi, orang-orang ini kan debat ya, istilahnya munakosyah, perdebatan antara kita dengan para penyembah kuburan. Maka para penyembah kuburan ini mengatakan lagi, kata mereka, inna bani Israel, ya, walakin, kata beliau, walakin lil musyrikina syubhatun yaduluna biha inda hadhil kisah. Akan tetapi kaum musyrikin memiliki sebuah syubhat, ya, yadluna bihadha inda hadhil kisah, yang dijadikan dalil oleh mereka dengan kisah ini. Annahum yakulun, mereka mengatakan, inna bani Israel lam yakfuru bidhalik, wa kadhalika alladhi qalu li nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana data anwat lam yakfuru. Ya, kata mereka, coba lihat, walaupun mereka meminta dibikinin sesembahan, walaupun mereka meminta dibikinkan pohon keramat, mereka tidak dikafirkan, katanya. Kata kaum musyrikin, ya. Mereka tidak dikafirkan. Kalian kok mengkafirkan? Tuh Nabi aja tidak mengkafirkan sahabat yang meminta dibikinkan pohon keramat. Nah, kalian kok mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan? Fajawabu annakul. Jawabannya itu gampang. Inna bani Israel lam yaf'alu dhalika. Wa kadzalika alladziina yas'alu nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalik. Bani Israel itu enggak jadi melakukannya, enggak jadi membuat ilah selain Allah. Demikian juga para sahabat tadi, enggak jadi mereka membuat pohon yang diambil barokahnya. Ya. Wala khilafa anna bani Israel law fa'alu dzalika lakafaru. Kalau terus-terusan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, kafir enggak? Kafir. Wa kadzalika la khilafa fi anna alladziina nahahum nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'u wa ittakhadhu dzata anwat ba'da nahyi lakafaru. Demikian juga tidak ada khilaf dari kalangan para ulama bahwa orang-orang yang tadinya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat pohon yang diambil keberkahannya, kalau mereka melakukannya, tidak mau mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menjadikan pohon dzatu anwat, ya, menjadikan pohon keramat tadi, ba'da nahyihi, setelah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakafaru, maka mereka akan jatuh pada kekufuran. Ya, tapi kan mereka enggak jadi dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi Musa, enggak jadi. Makanya mereka enggak dikafirkan. Namun kalau mereka keterusan, tetap saja melanggar, melakukan kesyirikan, kafir mereka. Hadza huwal matlub. Ini yang kita inginkan. Ya, kalian itu keterusan syiriknya. Sama, ya. Bedanya dengan orang Bani Israel dan sahabat Rasulullah, mereka enggak jadi melakukan kesyirikan. Kalau kalian itu jadi. Paham enggak? Mudah sekali insya Allah ya. Kalau mereka mengatakan itu enggak dikafirkan sama Nabi. Orang yang minta pohon keramat itu enggak dikafirkan sama Nabi Musa. Karena mereka enggak jadi melakukan perbuatan syiriknya. Ditegur oleh Nabi Musa, ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau mereka jadi melakukannya, maka niscaya mereka pun akan dikafirkan. Paham ya? Paham insya Allah. Walakin hadhil kisah tufid. Nah, ini beliau melihat dari sisi yang lain. Kata beliau, kisah yang kita sebutkan ini, kisahnya Bani Israel dan kisahnya para sahabat yang meminta dibuatkan pohon keramat, ini memberikan kita ya beberapa faedah. Faedah pertama, annal muslima bal alima qad yaqa'u fi anwa'in minasyirk la yadri anha. Bahwa seorang muslim, seorang yang mengaku muslim, bahkan seorang yang alim, seorang yang berilmu, bisa jadi terjatuh kepada kesyirikan. Bisa terjatuh pada kesyirikan, la yadri anha, yang dia tidak sadari. Ya. seorang yang alim saja, seorang yang sudah mengaku muslim saja, bisa terjatuh pada kesyirikan tanpa dia sadari. Maka ini memberikan konsekuensi wa tufidu ta'alluma wa taharruza wa ma'rifata anna qaulal jahil at-tauhid fahimnahu anna hadha min akbaril jahl wa makaidi syaitan. Maka kalau orang yang alim saja ya terjatuh pada kesyirikan, ini memberikan faedah apa? Agar kita belajar dan benar-benar mengetahui, agar kita mengetahui ya dan menyadari bahwa ucapan seseorang tauhid itu saya sudah paham, ini merupakan kebodohan yang paling besar dan merupakan tipu daya syaitan. Kalau ada orang mengatakan ya, saya sudah paham kok masalah tauhid, gak perlu belajar tauhid, ini menunjukkan kebodohan dia. Ya, lihat para sahabat dan orang-orang yang bersama Nabi Musa terjatuh pada kesyirikan dan engkau mengatakan saya sudah paham terhadap tauhid. Ya, mengatakan kamu sudah paham terhadap tauhid, ini merupakan kebodohan yang terbesar. Ya, tauhid itu kita pelajari terus, kita pelajari terus. Karena apa? Kekhawatiran terjatuh pada kesyirikan. Orang-orang yang bersama Nabi Musa saja terjatuh pada kesyirikan. Orang-orang yang bersama Nabi SAW saja terjatuh pada ya kesyirikan. Wa tufidu aidan annal muslimal mujtahida idza takallama bi kalami kufrin wa huwa la yadri fa nubbiha ala dhalika fataba min sa'atihi annahu la yakfur kama fa'ala banu Israil walladzina sa'alu Nabi SAW. Faedah yang kedua, ya, bahwa seorang muslim yang mujtahid apabila dia mengucapkan sebuah kalimat kufur tanpa dia sadari, kemudian diingatkan, lalu dia bertobat, ya, fataba min sa'atih, dia bertobat dengan kemauannya sendiri, annahu la yakfur, maka dia tidak dikafirkan. Kalau dia melakukan sebuah kekufuran, terucap padanya kalimat kufur, kemudian diingatkan, kemudian dia kembali dari kekufurannya, tidak melakukan kekufurannya, ya, maka dia tidaklah dikafirkan. Kama fa'ala banu Israil walladzina sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israil dan orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau mereka teruskan kafir enggak? Kafir. Tapi kalau mereka bertaubat, maka tidak dikafirkan. Kemudian faedah yang ketiga, wa tufidu aidan annahu law lam yakfur fa innahu ya yu'alladhu 'alaihi al-kalam aw yughalladhu 'alaihi al-kalam taghlidan shadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, walaupun mereka tidak dikafirkan, namun diucapkan kepada mereka kata-kata yang keras, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan kepada mereka ucapan yang keras sebagai bentuk peringatan agar mereka berhati-hati. Baik. Kemudian masih berkaitan dengan ini, mereka memberikan kisah yang lain. Kalau tadi kisah Bani Israel dan Musa, demikian juga kisahnya ya orang-orang yang meminta dibuatkan Dzatu Anwat. Ini ada kisah yang lain ini, yang menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah menurut mereka tidak boleh dikafirkan sama sekali. Qala walil musyrikina syubhatun ukhra. Ini masih masuk syubhat yang ke-10 ya. Cuma kisah-kisahnya ini macam-macam yang mereka sebutkan untuk membangun syubhatnya. Kata beliau walil musyrikina syubhatun ukhra. Bagi kaum musyrikin itu ada syubhat yang lain. Yaqulun, mereka mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala usamata qatla man qala la ilaha illallah wa qala lahu aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Nabi itu pernah mengingkari Usamah bin Zaid, yang Usamah bin Zaid ini membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi marah. Nabi mengatakan, wahai Usamah, Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Wah, syubhat kan? Syubhat. Ya, itu Usama dimarahi Nabi, membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kadzalika qauluhu umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Demikian juga Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilallah, enggak boleh diperangi. Wa ahadithu ukhra fil kaf amman qalaha. Ya, dan hadith-hadith yang lain untuk menutup mulut orang-orang yang mengucapkan hal ini. Lihat, ya, kata mereka, ini ada dalilnya. Enggak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Enggak boleh mengkafirkan mereka. Wa muraduha ulail jahalah. Anna man qalaha la yakfur wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Yang mereka inginkan dengan kisah dan hadis ini adalah orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka tidaklah dikafirkan, tidaklah diperangi walaupun dia melakukan apapun yang dia lakukan. Masya Allah, ya. Enak banget ya. Fa yuqalu li ha'ulail musyrikin al-juhal. Maka kita katakan kepada kaum musyrikin yang bodoh ini, ma'lumun anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Telah diketahui bersama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi. Demikian juga menawan mereka dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashhab Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yusallun wa yad'un al-islam. Ya. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah, yaitu pengikutnya Musailamah, nabi palsu, ya. Bani Hanifah adalah pengikutnya Musailamah, nabi palsu. Dalam keadaan mereka juga mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Cuma ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, yakni Musailamah kata mereka. Wa yusallun wa yad'un al-islam. Mereka sholat dan mereka mengaku Islam, tapi diperangi oleh para sahabat. Wa kadzalika alladhi harraqahum Ali ibn Abi Thalib bin nar. Demikian juga orang-orang yang dibakar oleh Ali, mereka bersyahadat la ilaha illallah. Wa haula'il jahalah mukirruna anna man ankara al-ba'tsa ya kufira wa qutila walau qala la ilaha illallah wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kufira wa qutila walau qalaha. Padahal orang-orang yang bodoh ini mengakui bahwa orang-orang yang mengingkari kebangkitan, ya, dia dikufurkan dan diperangi walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga meyakini, ya, orang-orang yang mengingkari rukun-rukun Islam dikafirkan dan diperangi walaupun mereka mengucapkannya. فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَهَدَ فَرْعًا مِنْ فُرُوْءٍ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَهَدَ تَوْحِيدٍ أَلَّذِي هُوَ أَسَسُ دِينِ الرُّسُولِ وَرَأْسُهُ. Maka bagaimana, ya, apabila mereka mengingkari salah satu cabang dari cabang keislaman, ya, maka mereka diperangi, artinya pengakuan mereka tidaklah bermanfaat. Namun ketika mereka menafikan tauhid, mengingkari tauhid, maka mereka kemudian tidak diperangi. Padahal tauhid itu merupakan asas agama Rasul dan gerbongnya dan kepalanya. Ya, padahal inti dari agama Rasul adalah tauhid. Nah, bagaimana orang mengingkari sholat? Ya, dikufurkan, dikafirkan, tapi orang yang mengingkari tauhid tidak dikafirkan. Ya. Ini satu hal yang bertentangan. Nah, sekarang kita akan coba bahas hadis yang mereka bawakan. Walakinna a'da Allah ma fahimu ma'nal ahadith. Musuh-musuh Allah ini tidak memahami makna hadis. Fa'amma hadithu Usama fa'innahu qatala rajulan idda'al Islam bisababi annahu dhanna annahu madda'al Islam illa khawfan ala damihi wa malih. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Sekarang kita akan dudukkan hadis Usamah. Ya. pada hadis Usama, dia telah membunuh seseorang yang mengaku Muslim dengan sebab bahwa Usama mengira dia mengucapkannya mengakui keislaman hanya karena takut terhadap darah dan hartanya. Dan memang seperti itu. Warrajulu, seseorang apabila dia menampakkan Islam, maka wajib untuk menahan diri darinya sampai jelas penyelisihan dia terhadap Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu ay fatathabbatu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian membunuh di jalan Allah, maka hendaknya kalian memastikan terlebih dahulu. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaf anhu wattathabbut. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya kita untuk menahan diri darinya dan mencari kejelasan. Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhaliful Islam qutil. Kalau sudah jelas kemudian, ya kita tahan diri dulu dari dia. Tapi kalau sudah jelas tabayyan, fatabayyanu, kemudian tabayyan, jelas bahwa yang dilakukan dia menyelisih Islam, mengeluarkan dia dari keislamannya qutil, maka dia boleh dibunuh. Liqauli ta'ala fatabayyanu walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbut ma'nan. Kalau dia tidak dibunuh setelah jelas kekufurannya, maka untuk apa dikatakan fatabayyanu, carilah kejelasan. Cari kejelasan itu agar kita bisa membunuh dia dengan cara yang hak, bahwa dia benar-benar telah keluar dari keislamannya. Ya. Wa kadzalikal hadis al-akharu wa amsaluhu ma'nahu ma dzakarna anna man azhara at-tauhid wal Islam wajaba al-kaf anhu ila ayyatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik. Demikian juga seluruh hadis yang masuk ke dalam bab ini, ya, dan yang semisalnya, ya, maknanya sama dengan apa yang kami sebutkan. Orang yang menampakkan tauhid dan keislaman wajib bagi kita untuk menahan diri darinya sampai jelas dia melakukan perkara yang membatalkan keislamannya. Paham ya? Jadi kalau sudah jelas keislamannya, ya diperangi, dikafirkan. Kalau dia jelas apa kekufurannya, kalau jelas dia melakukan kekufuran walaupun dia mengaku Islam. Ya, apa fungsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabayyanu, agar apa? Setelah diketahui benar-benar dia telah keluar dari keislaman, ya, maka apa? Dia dibunuh. Wa dalilu ala hadza anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya, dalil ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Demikian juga umirtu an uqatil anas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, demikian juga ucapan beliau, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya selama dia berada dalam keislamannya memang tidak diperangi, tapi kalau memang dia melanggar dari apa yang dia ucapkan, maka apa? Justru dia diperangi. Ya. Walladzi qala fil khawarij. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang telah mengucapkan kepada orang-orang Khawarij atau tentang orang-orang Khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian bertemu dengan orang-orang Khawarij, maka perangi mereka. Lain adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Kalau aku menjumpai mereka, maka aku sungguh aku akan membunuh mereka, memerangi mereka seperti perangnya, seperti memerangi kaum 'Ad. Lihat, Nabi yang akan memerangi mereka, walaupun mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah, diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma kaunihim min aktsarin nas ibadatan wa tahlilan wa tasbihan. Padahal orang Khawarij itu adalah orang yang paling banyak beribadah, paling banyak mengucapkan tahlil, paling banyak mengucapkan tasbih. Hatta anna sahabata yukiruna salatahum indahum. Sampai para sahabat itu menganggap kecil sholat mereka di hadapan orang-orang Khawarij. Wahum ta'allamul ilma minas sahabah. Orang-orang Khawarij itu belajar dari para sahabat. Falam tanfa'uhum la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. Wala kathratul ibadah. Demikian juga banyaknya ibadah mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Wala iddia'ul Islam lamma dhaharu minhum mukhalafatus syariah. Demikian juga pengakuan mereka terhadap Islam tidaklah bermanfaat ya ketika mereka menampakkan penyelesaian terhadap Islam itu sendiri. Ya. Wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud wa qitalish shahabah bani hanifah. Demikian juga sama ya terhadap apa peperangan terhadap orang Yahudi, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah wa qitalu shahabah bani hanifah dan pembunuhan diperanginya Banu Hanifah oleh para sahabat karena mereka mengakui Musailamah sebagai rasul. Wa kadzalika alada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyazu bani Mustaliq lama akhbarahu rajulun annahum mana'uz zakah. Demikian juga keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi bani Mustaliq ketika ada orang yang mengkhabarkan bahwa mereka mencegah atau tidak mau enggan untuk membayar zakat. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan berita yang besar, maka carilah kejelasan terlebih dahulu. Wa kana ar-rajulu kadziban 'alaihim, maka sesungguhnya orang tadi telah berdusta atas mereka. Tapi apa? Keinginan Nabi SAW untuk memerangi menunjukkan bahwa halal darahnya apabila mereka melakukan penyelisihan terhadap ya ajaran Islam. Wa kullu hadza yadullu ala anna murada Nabi SAW fil hadis allati tahtaju biha ma dzakarna. Inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis tadi. Yang dijadikan hujah dengannya ya adalah apa yang kita sebutkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seseorang walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah tapi kemudian dia melakukan jenis kekufuran, maka dia dikafirkan dan halal harta dan darahnya. Baik. Ini intinya ya bahwa tidak serta-merta orang yang bersyahadat la ilaha illallah itu selamat. Kalau dia melakukan kekafiran, maka batal keislamannya dan dia berhak untuk diperangi. Ya. Adapun hadis Usamah tadi, Nabi marah karena apa? Karena orang itu mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tampak pengingkaran dia atau tidak tampak penyelisihan dia terhadap la ilaha illallah. Sehingga tidak boleh dibunuh. Selama tampak ya dia berada dalam keislamannya, tetap terjaga harta dan kehormatannya. Nah, setelah tampak penyelisihan dia, setelah tampak bahwa dia melakukan kesyirikan, maka boleh diperangi. Inilah apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada hari Senin. Masih ada dua syubhat dan juga penutup dari beliau yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita selesaikan di hari Senin. Bi'idnillahi ta'ala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.